Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi waqafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada waqtafa, amma ba'du. Kita lanjutkan perkataan Ibnu Hisyam rahmatullahi alaihi. Silakan buka halaman 45. Qauluhu wakila wakilta ma'at tomiri kal musanna. Demikian pula kila dan kilta jika diidhofahkan kepada tomir, maka i'rabnya itu mengikuti isim musanna, yakni rafa'nya dengan menggunakan al-alif, nasab dan jarnya dengan menggunakan al-ya. Kemudian berkataan Syekh Abdul Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, lamma dhakara al-musanna dhakara mulhaqatihi wa hiya allati la yantabiku 'alayha at-ta'rifu kama taqaddama wa hiya arba'atun kila wa kilta wa thnani wa thnatan. Ketika Ibnu Hisyam menyebutkan isim musanna dan menyebutkan i'rabnya, maka di sini beliau sekarang menyebutkan mulhaqat, yakni isim-isim yang i'rabnya itu diserupakan dengan musanna. Kenapa disebut mulhaqat? Mulhaq dengan musanna, diserupakan i'rabnya dengan musanna, tidak disebut isim musanna. Karena menurut definisi yang sudah kita sebutkan kemarin, isim-isim yang akan kita bahas ini itu tidak masuk dalam ta'rif, ya, tidak memenuhi syarat ta'rif yang kita sebutkan. Karena kemarin kita menyebutkan ta'rif dari musanna apa? Madalla ala tnaini bisiyadatin fi akhirihi salihun litajridi wa'atfu mitlihi alaih. Sedangkan kila, kilta, isnani, dan isnatan itu tidak memenuhi ta'rif yang sudah kita sebutkan. Ini seperti kila dan kilta tidak masuk ke dalam ta'rif ini. Kenapa? Karena kila dan kilta alifnya itu tidak bisa dibuang dari kalimat tersebut. Jadi alifnya itu adalah asliyah. Demikian pula isnani dan isnatan, alif dan nunnya tidak bisa dibuang dari kalimat tersebut karena alif dan nun adalah asliyah. Sedangkan definisi kita terhadap musanna, alif dan nun yang ada di dalam kalimat merupakan tambahan saja. Maka mulhaqat dengan musanna itu ada 4, kila, kinta, isnani dan isnatan. Amma kila wa kinta fahuma minal asma'il mulazimati lil idhofati walahuma halatani. Adapun kila dan kinta, maka keduanya itu termasuk isim yang melazimi idhofah. Jadi harus diidhofahkan kepada isim yang lain, imma berupa isim dhahir atau berupa isim dhamir. Namun jika dia diidhofahkan kepada isim dhahir, itu memiliki i'rab yang berbeda manakala dia diidhofahkan kepada isim dhamir. Makanya disebutkan kila dan kilta memiliki 2 keadaan. Al-ula ay yudhafa ila dhamiri. Yang pertama, ketika kila dan kilta diidhofahkan kepada tomir, fayu'rabani i'rabal musanna nahwu safara syarikani kilahuma wa kharajat albintani kiltahuma ra'aitu talibaini kilayhima ra'aitu al-ukhtaini kiltayhima ahsin ila walidayka kilayhima sallamtu ala al-khalataini kiltayhima. Fakilahuma kila tawkidun ma'nawi lima qablahu marfu'un mithluhu wa alamatu raf'ihi al-alif li'annahu mulhaqun bil musanna wal ha'u mudhafun ilaih wa ma alamatu at-tathniyah wa qilaihima mansubun bil ya wa ila walidayka kilaihima majrurun bil ya. Taib. Jadi dalam perkataan kita safaro asyarikani kilahuma, kilahuma di sini taukidun ma'nawi untuk kalimat yang sebelumnya. Maka kondisinya itu marfu karena mengikuti kalimat yang sebelumnya, dan alamat rafa'nya dengan apa? Kilahuma dengan al-alif. Kenapa? Li'annahu mulhaqun bil musanna. Demikian pula pada perkataan kita ra'aitu at-talibaini kilaihima. Maka kilaihima di sini juga sama ya, dia menjadi taukidun ma'nawi dari at-talibaini. Namun di sini dia dalam kondisi apa? Nasab. Alamat nasabnya apa? Al-ya, li'annahum mulhaqun bil musanna. Demikian pula dalam perkataan kita ahsin ila walidayka kilaihima. Maka kilaihima di sini dalam kondisi majrur ya, karena mengikuti isim majrur yang sebelumnya ila walidayka. Maka alamat jarnya dengan menggunakan al-ya niabatan anil kasrah li'annahu mulhaqun bil musanna. Jadi ini keadaan yang pertama, kila dan kilta ketika diidhofahkan kepada dhamir maka i'rabnya sama dengan isim musanna. Atsaniyatu ay yudhafa ila al-ismid dhahiri fatalzamuhu al-alifu wa yu'rabani i'rabal ismil maqsur. Kondisi yang kedua, ketika kila dan kilta diidhofahkan kepada isim dhohir, maka ketika dia diidhofahkan kepada isim dhohir, dia selalu melazimi alif di belakangnya. Dan dalam kondisi ini dia di-i'rab dengan i'rabnya isim maksur. Karena isim maksur itu selalu melazimi alif maksurah, makanya disebut alif lazimah atau alif maksurah. Wadhalika bil harakatil muqaddarati, oleh karenanya i'rabnya itu mengikuti isim maksur sehingga menggunakan harokat muqaddarah alal alif mana'a min duhuriha at-ta'atturu. Nahu ja'a kilar rojulaini waro'aitu kilar rojulaini wa marartu bi kilar rojulaini fa kila fil awwal fa'ilun marfu' wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'alal alifi mana'a min duhuriha at-ta'atturu wa kadza yuqalu fi halatain nasbi wal jarri. Taib. Jadi dalam perkataan kita wa ra'aitu kilar rojulaini, kila di sini maf'ulun bihi mansub wa alamatu nasbihi fathatun muqaddaratun alal alif mana'a min duhuriha at-ta'atturu li'annahu ismun maksur wa huwa mudhaf. Ar-rajulaini mudhafun ilaih majrurun wa alamatu jarrihi al-ya li'annahu ismun musanna. Wa marartu bikila ar-rajulaini bikila, kila ismun majrurun bil ba wa alamatu jarrihi kasratun muqaddaratun alal alif mana'a min duhuriha at-ta'atturu li'annahu ismun maksur wa huwa mudhaf. Taib. Kemudian kita lanjutkan wa hadhil halatu tufhamu min kalamil musannifi li'annahu lamma qala ma'ad dhamiri kal musanna ulima annahuma ma'al ismi dhahiri laysa kadhalika wa illa lam yakun litaksisit dhamiri fa'idah. Taib. Jadi kenapa kita bisa mengetahui bahwa kila dan kilta ini di'irob dengan i'robnya isim musanna ketika dia bersambung dengan dhamir? Dari mana kita ketahui? Dari perkataan Ibnu Hisham ketika beliau mengatakan wakila wakilta ma'at tomir, maksudnya kila dan kilta itu di'irab dengan i'rabnya isim musanna ketika dia bersambung dengan tomir. Maka selain daripada bersambungnya kila wakilta dengan tomir, dia di'irab dengan menggunakan harokat. Yani ketika dia bersambung dengan isim dhahir, maka dia di'irab sebagaimana isim maksur, ya, dengan harokat muqaddarah alal alif. Baik. Qauluhu wa kadza itsnani wa tnatani mutlaqan wa in rukiba. Demikian pula isnani dan isnatan secara mutlak. Maksudnya tidak ada syaratnya. Kalau kila dan kilta tadi ada syaratnya. Syaratnya apa? Diidhofahkan kepada dhamir. Jika diidhofahkan kepada isim dhahir, maka tidak di'irob dengan i'robnya musanna. Namun isnani dan isnatan ini mutlak. Tidak ada syarat apapun. Dalam kondisi apapun, dia i'robnya mengikuti isim musanna. Taib. Dakaru thalitha warrabi'a. Al-Mu'allif Ibnu Hisham rahmatullahi alaihi menyebutkan isim yang ketiga dan yang keempat. Yang pertama dan yang kedua apa? Kila dan kilta. Yang ketiga dan keempat isnani dan isnatan. Mimma yalhaqu bil musanna wa huma isnani wa natan. Fa yurabani i'rabal musanna mutlaqan. Jadi penulis menyebutkan isim yang ketiga dan yang keempat yang di-i'rab dengan isim musanna, yakni isnani dan isnatan, kedua-duanya di-i'rab dengan i'rabnya isim musanna secara mutlak, bila syartin, tanpa syarat apapun. Sawa'un akana mufrodaini ay ghayro mudofaini wa huwal ghalibu, baik dalam kondisi mufrod, yakni maksud dari mufrad di sini adalah tidak diidhofahkan kepada isim apapun. Dan ini biasanya yang ghalib, ya, yang biasa kita pakai dalam percakapan kita. Nahwu hadara fil masjidi itsnan wa ra'aitu itsnaini wa sallamtu ala itsnaini fa itsnan fil awwal fa'ilun marfu'un bil alif, ya, tapi kalau kita sempurnakan itsnan fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al alif niyabatan 'anid dhammah li'annahu mulhaqun bil musanna. Taib. Kemudian dalam perkataan wa ra'aitu itsnaini, itsnaini apa? Itsnaini maf'ulun bih mansub wa alamatu nasbihi al ya niyabatan anil fathah li'annahu mulhaqun bil musanna. Demikian pula sallamtu ala tsnaini, tsnaini ismun majrurun bi ala wa alamatu jarrihi al ya niyabatan anil qasra li'annahu mulhaqun bil musanna. Aw kana mudhafaini, atau kedua-duanya baik isnani atau isnatan dalam kondisi diidhofahkan kepada isim yang lain, maka sama i'rabnya mengikuti i'rab isim musanna, tidak berbeda. Nahwu hadani isna zaidin fa isna khabarun marfu bil alif, ya, khabarun marfu wa alamatu rafihi al alif li annahu mulhaqun bil musanna wa huwa mudhaf wa zaidun mudhafun ilayhi. Wa kadza in kana muraqqabaini, demikian pula jika ditarkib. Nahu hadara fil fasli isna asyara taliban, ya, dengan tarkib isna asyara taliban, di sini tamyiz, ya, isna asyara taliban. Wa ra'aitu isnai asyara taliban wa dakhaltu ala isnai asyara taliban. Fa isna fil awwal fa'ilun marfu wa alamatu rafihi al alif niyabatan anid dhamma li annahu mulhaqun bil mutsanna wa asyara mabniyun alal fathi la mahalla lahu. Baik. Jadi dalam kondisi ditarkib di dalam al-adad al-muraqqab, ya, al-adad al-muraqqab isna asyara, ya, asyatru al-awwal, yakni bagian yang pertama dari isna dia mu'rab, tapi bagian yang kedua asyara itu mabni, ya, karena dari bilangan 11 sampai 19, ya, yang mu'rab itu cuma 12, ya, ahada asyara taliban, isna asyara taliban, salasata asyara taliban, arba'ata asyara taliban, khomsata asyara taliban, ila tis'ata asyara taliban. Ra'aitu ahada asyara taliban, hada ahada asyara taliban, masalan, ya. Tapi kalau dia adalah rakam 12 yang ada isna, ya, maka dia mu'rab, bukan mabni seperti teman-temannya. Ya, ra'aitu isnai asyara taliban. Marartu bi isnai asyara taliban. Jadi isna, isnai ini dalam kondisi mu'rab, bukan mabni. Dan alamat i'rabnya mengikuti alamat i'rabnya isim musanna, li'annahumul haqqun bil musanna. Taib. Visual. Ada soal tidak? Taib. Mulhaq artinya adalah apa? Artinya diserupakan. Diserupakan i'rabnya seperti isim musanna. Jadi kesimpulannya, ya, saya kasih kesimpulan bahwa isim yang diserupakan dengan al-musanna itu ada 4, kila, kilta, isnani dan isnatan. Untuk kila dan kilta dipersyaratkan dia harus diidhofahkan kepada dhamir. Untuk isnani dan isnatan dalam setiap kondisi maka dia i'rabnya diserupakan dengan musanna. Namun sekali lagi kita tidak katakan li'annahu ismun musanna, tapi kita katakan li'annahu mulhaqun bil musanna. Kenapa demikian? Karena kila, kilta, isnani dan isnatan tidak memenuhi syarat ta'rif dari isim musanna. Wallahu ta'ala alam bisawab.